tulisan-tulisan indahku yang dulu pernah warnai dunia. Puisi terindahku hanya untukmu. Mungkinkah kau kan kembali lagi menemaniku menulis lagi? Kita arungi bersama puisi terindahku hanya untukmu. Mengapa engkau waktu itu putuskan cintaku? Dan saat ini engkau selalu ingin bertemu dan mengulang jali cinta. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu. Andai ku bisa, ingin aku memelukmu lagi. Hati ini hanya engkau mantan terindah yang selalu ku rindukan. Mau dikatakan apa lagi, kita tak satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu. Engkau meminta padaku untuk mengatakan bila ku berubah. Jangan pernah kau ragukan, engkau kan selalu di langkahku. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu. Yang telah kau buat sungguhlah indah buat diriku susah. pagi ini aku bermimpi. Akankah jadi kenyataan? Bisanya kau mengubah rasa jadi makin cinta. Apakah rasamu kan sama? Ku harap kau pun rasa. Namun ku sadari akhirnya kamu tidak cinta. Cukup aku rasakan ini, cukup aku rasakan ini. Sakit sekali, sakit sekali. Tak usah kau tanyakan lagi, tak usah kau hindari lagi. Dan hingga kini ku sendiri lagi. Kau bilang kau cinta, tapi engkau tak cinta. Bagaimana bisa ku percaya kata-katamu itu? Cukup aku rasakan ini, cukup aku rasakan ini. Sakit sekali, sakit sekali. Tak usah kau tanyakan lagi, tak usah kau hindari lagi. Dan hingga kini ku sendiri lagi. Kini kau pergi meninggalkan luka. Sesuka hati kau permainkan rasaku. Cukup aku rasakan ini, cukup aku rasakan ini. Sakit sekali,